وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliain para guru agama yang banyak hadir di tempat ini, di antaranya Bapak Jamaluddin, Bapak Haji Nihar, dan juga Bapak Ustaz Abdul Khair, dan juga tokoh masyarakat kita Bapak Suminta, para orang tua yang lainnya yang disebutin namanya satu-satu, para hadirin dan hadirat, bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi yang mudah-mudahan ini malam kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan ini malam kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehingga semua yang ada di sekitar kita kecepretan berkah, termasuk rambutan yang lagi disediain, insya Allah jadi berkah buat kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita ketemu lagi, masih dikasih banyak umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diizinin sama Allah masih dikasih sehat walafiat, sehingga ini malam kita masih bisa terus ada yang maulid di tempat-tempat yang lain ataupun di tempat ini. Mudah-mudahan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW terus langgeng di musholah kita ini, insya Allah. Dan juga di kampung kita, insya Allah makin banyak yang ada yang maulid. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin dan hadirat sekalian, kita ngadain maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat perlu, karena ini salah satu tanda orang beruntung. Di antara syarat menjadi manusia beruntung, kalau zaman sekarang ini di antaranya ngadain maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira pengen nggak jadi orang untung? Orang untung tuh yang kayak bagaimana kira-kira? Sekarang kita banyak melihat orang mengartikan untung kalau banyak duit doang biasanya. Wah beruntung ya si Anu jadi ngetop barang. Padahal masalahnya nggak ketahuan itu benar apa kagak. Ya udah main untung-untung baik. Beruntung ya si Anu sekarang udah bisa punya mobil. Beruntung ya si Anu nikah sama si Pulan jadi begini. Padahal itu di sisi Allah belum tentu beruntung. Beruntung di sisi makhluk bisa aja ujung-ujungnya beruntung. Tapi kalau kata Allah beruntung, Allah yang bilang beruntung, pasti dunia akhirat cepat atau lambat dia bakalan jadi orang bahagia dunia dan akhirat. Nah ini di Al-Quran Allah bilang sifat orang beruntung ada empat syaratnya. Ini sering kita bahas di mana-mana, tapi nggak apa-apa kita ulangin biar makin datang ini urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Fallazina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa tabi'u nura allazi unzila ma'ah ulaika humul muflihun." Nih kata Allah. Mereka orang-orang yang beruntung. Siapa tuh? Pertama, allazina amanu bihi, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah nih Pak, syarat yang pertama jamaah sekalian kita udah punya. Pada iman apa kagak kita sama Nabi? Iman. Pokoknya orang beruntung pasti iman sama Nabi. Kagak ada orang yang kagak iman sama Nabi beruntung, kagak ada. Siapa orang paling kaya orang sedunia? Yang punya Google, tahu enggak lu? Namanya kagak hafal saya, orang belum pernah jadi mulia ada sih kagak hafal saya namanya. Yang punya Google itu orang paling kaya sedunia dia. Perusahaannya itu paling gede, gak ada yang bisa nandingin. Kira-kira beruntung gak yang punya Google? Kagak. Karena dia kagak beriman sama Nabi Muhammad. Bentaran doang. Paling dia 10 tahun lagi mati. Ya? Atau paling 20. Ya, kalau sekarang umur dia 30, paling 40 tahun lagi udah mati. Udah banyak orang-orang paling kaya 100 tahun yang lalu, orang paling kaya siapa? Si Fulan bin Fulan. Sekarang lagi dimakanin sama cacing, badannya udah habis. yang dulu lagi pada ngetren-ngetren wanain lawan artis anu, acara program anu, sekarang orang pada mati udah. Ada yang setruk sekarang udah tinggal nungguin mati doang. Ada yang ketua udah gak bisa ngomong, ada yang udah beleweran ilahnya udah gak bisa ngapa-ngapain. Mana tuh untungnya mana? Ya, kagak punya apa-apa, bentar doang, kayaknya doang punya lama, padahal bentar. Kita ini ya, 10 tahun, 20 tahun, tapi yang pasti 100 tahun lagi udah hilang semua tadi, Pak. 100 tahun lagi nih, kira-kira masih untung kalau gitu. Udah kagak ada semua, 100 tahun lagi mah udah masih. Coba ada yang paling muda di sini, saya bocah. Saya umur 6 tahun nih, 100 tahun lagi udah kagak bisa ngapa-ngapain kalau masih hidup ini juga. Kita udah pada mati semua. Jadi keuntungan dunia bentara. Tapi kalau untung cinta kepada Nabi Muhammad, iman kepada Nabi Muhammad itu abadi. Jadi syaratnya orang disebut beruntung yang benar-benar harus iman kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Coba deh kita lihat kira-kira malaikat beruntung atau enggak? Beruntung iman sama Nabi semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Semua malaikat selawat sama Nabi. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Idris, semua iman sama Nabi, semua. Semuanya beriman sama Nabi. Semuanya memuji Nabi Muhammad. Lihat di Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qallallahu mithaqan nabiyyin, lama ataitukum min kitabin wa hikmah." Panjang ayatnya dah. Kata Allah, semua nabi bikin sumpah sama Allah. Nabi Adam sumpah janji sama Allah, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Syuaib, semuanya sumpah sama Allah. Sumpahnya bagaimana? Ini di Al-Qur'an, di Al-Baqarah. Di Ali Imran. Kata Allah, nanti kalian dakwah, kata Allah. Musa, Isa, Sulaiman, Yusuf, Syuaib, Ismail, Ishak, semua itu nabi, kalian dakwah. Tapi kalau nanti datang utusan saya yang bernama Nabi Muhammad SAW, kalian habis. Risalahnya, syariatnya habis, kitab suci yang kalian bawa kagak berlaku lagi. Jadi umat bin Nabi Muhammad, tolong dia dan kalian dukung untuk kekasih saya Nabi Muhammad. Semua nabi udah siap, ya Rob, semua. Udah semua kenal sama Nabi Muhammad, makanya Nabi Adam waktu dikeluarin surga sama Allah, tawasulnya sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi Yusuf waktu dicemplungin, kemana? Ke sumur. Tawasulnya sama siapa? Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim ketika dibakar menangrut. Ya, bakarnya bukan pakai tabunan, mau kita pakai tabunan aja panas banget. Apinya segede-gede apaan tahu. Dibakar tawassul sama Rasulullah terus baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dingin kayak ada AC setengah PK di dalamnya. Rasul sama Rasulullah. Semuanya para nabi tawassul sama. Bahkan Yahudi tawassul sama Nabi Muhammad Yahudi. Saya nggak tahu di sini ada tawasul apa enggak, saya tahu ini. Kadang-kadang ada orang yang agak demen kalau kita baca ya Rabbi bin Mustafa. Ya Rabbi bin Mustafa, weh bidah lu, musik. Nah, ini kagak ngaji nih. Yang ngomong kayak begitu saya jamin 1000% belum baca Al-Baqarah khatam, meresapi artinya belum. Karena di Al-Baqarah ada itu ayatnya. Jelas Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musabbiqan lima ma'ahum wa kaanu min qabli yastaqihuna 'ala alladziina kafaru falamma ja'ahum 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'ala al-kafirin. Jelas apa enggak kira-kira? Udah ngerti udah itu? Jelas-jelas wae. Apa kata Allah? Hei Yahudi, kata Allah. Allah ceritanya ini, hei Yahudi, lu dulu Nabi Muhammad belum datang, lu tawassul sama Nabi, kata Allah. Jadi dulu nih Yahudi kalau perang bawa nama Nabi Muhammad. Karena di kitab Taurat ada sifat Rasulullah. Nabi Musa udah pasti kenal banget. Jadi orang Yahudi kalau perang nih, ya Rob, demi kemuliaan Nabi Muhammad yang akan kau utus akhir zaman, menangkanlah kami. Nabinya belum lahir. Menang kalau perang. Al-Baqarah nih ceritanya di Al-Qur'an. Menang, ya Rabb, bil Mustafa, bin Nabi Ummi, demi kemuliaan Nabi yang akan kau utus di akhir zaman. Menangkan kita ya Rabb, menang lagi, mulu. Sampai datang Nabinya. Falamma ja'ahum ma'arafu, ketika datang Nabi yang mereka suka tawasulin, kafaru bihi, kata Allah. Dia kufur, kalau mau diikuti Nabi Muhammad. Yahudi, yang iman sama Nabi, berapa orang dikit? Abdullah bin Salam, balik. istri Nabi Sofiyah binti Khalid bin Aqtab dan beberapa orang, 10 orang bawahan kurang lebih. Kata Allah, kalian dulu waktu nabinya belum datang, doa ke Allah diijabah doa karena bawa-bawa nama Nabi Muhammad Al-Baqarah itu. Tapi kenapa setelah nabinya datang kalian kufur kepada Nabi Muhammad? Fala anatullah alal kafirin. Maka Allah tutup ke orang-orang Yahudi karena dulu dia pakai nama Nabi Muhammad diijabah doanya Allah. Itu Yahudi ibarat orang luar. Kita umatnya orang dalam, masa pakai nama Nabi kagak mustajab doa kita? Insyaallah mustajab. Amin ya rabbal alamin. Jadi semuanya kenal sama Nabi, semuanya tawassul sama Nabi, semua Nabi tawassul sama Rasulullah SAW, semuanya iman. Yang kedua nih, syaratnya jadi orang beruntung, kata Allah di Al-Qur'an. Jadi kalau kurang hati, enggak susah dapat beruntung. Wa'azharu harus memuliakan Nabi Muhammad. Kan ada katanya sekarang yang kagak boleh-boleh puji Nabi Muhammad. Nah ini udah bisa dipastikan, belum baca Qur'an semuanya Pak. Wa'azzaruhu dan orang-orang yang memuliakan beliau Rasulullah SAW. Coba dapat kita bayangin, kita kapan muliain Nabi kalau kagak ada maulid? Kapan? Kapan? Kalau orang dulu mah gak pakai maulid udah bisa muliain Nabi Muhammad. Mereka ahli syair, ingat Nabi bikin syair, jadi syair muji-muji Rasulullah. Ya Farazdad, Hasan bin Thabit, Abdullah bin Rawahah, Ka'ab bin Malik, oh, orang-orang besar. Al-Imam Muhammad bin Said al-Busiri, Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai, pada muji Nabi itu semua tuh bikin kitab maulid. Karena kita bukan ahli syair, jadi kita baca maulidnya aja udah ikut muji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad supaya kita termasuk orang beruntung. Nah kalau ada yang bilang kagak usah muji Nabi, dijamin kagak bakal beruntung ya. Emang maulid hukumnya apa? Patut siapa wajib? Ya kalian ngapa-ngapa kagak maulid. Tapi kalau kamu kagak mau ngikut memuliakan Nabi Muhammad, maka susah buat masuk kategori orang beruntung. Karena kata Allah di Al-Quran, "Alladzina amanu bihi wa 'azzaruhu." Orang-orang yang memuji Nabi Muhammad diantaranya sampai "Faulaika hum muflihun." Mereka lah orang-orang beruntung. Jadi kita ini insyaallah untung semua nih Pak. Amin. Insya Allah kita untung. Jadi katanya kalau maulid kagak ada untungnya salah. Maulid untungnya banyak apa kagak? Nah, yang bilang maulid kagak ada untungnya itu kotor katanya Pak, kotor. Ya? Lah banyak banget. Mau dari Sri apa maulid? Tukang aqua paling laku bulan maulid. Untung banget ya. Ya, untung banget tukang aqua tuh. Tukang kebuli paling girang kalau datang bulan maulid. Ya, apalagi dah banyak banget tuh jeruk apa banyak. Nah maka dari itu lestari ini maulid. Tiap tahun jadiin sarana waktu kita cari keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nyumbangin 5.000, 10.000 udah beruntung. Kagak usah pakai nyumbang juga hadir maulid untung. Asal yang penting Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ya nabi salam alaika anta syamsun anta badrun anta nurun tauba nuri asyraqal kaun. Itu semua puji-pujian kepada Nabi Muhammad dan itu menjadi syarat mutlak kalau pengen jadi manusia yang beruntung. Kata Allah di Al-Qur'anul Karim. Nah hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu kita bikin maulid tujuannya apa? Supaya makin kenal sama Rasulullah. Sehingga kalau kita sering hadir bulan maulid nih, hadir maulid sono, hadir maulid sono, hadir maulid sono, insya Allah selama sebulan kita makin tahu tuh Nabi Muhammad, kelebihannya banyak banget ya. Oh subhanallah, acara maulid di rumah Ustaz Anu kemarin mau baliknya ngebahas tentang ini nih, Nabi Muhammad bisa begini, kemuliaannya ini. Di rumahnya bulan, di masjid Anu, makin kenal kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah ini malam saya pengen bahas lain dari yang lain. Nabi Muhammad kita bakal sering kita dengar, kagak ada habisnya sampai hari kiamat. Ada orang-orang yang perlu kita kenal, yaitu mereka yang membantu dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sadar ya Rasulullah dakwahnya dibantu sama orang-orang di sekeliling Nabi Muhammad. Siapa mereka? Ada orang-orang yang membantu Rasulullah sampai ke tengah kita. Di antara mereka adalah ayah dan ibunya Nabi Muhammad. Ayahnya Nabi siapa namanya? Abdullah. Ibunya Nabi? Sayyidah Aminah. Berarti orang sini baik-baik semua insya Allah nih. Ya, kan, saya pernah ceramah di sekolahan STM apa SMA. Saya tanya ibunya Nabi, tiga dia tahu. Ya Allah. Makanya maulid itu kudu biar kayak gitu tuh. Ya, lah bayangin kalau sampai kagak kenal sama ibunya Rasulullah. Giliran pemain bola sebelah sama pemain cadangannya hafalnya. Pemain cadangannya apa? Ya. Lainnya kan musibah buat umat Islam. sengaja idola-idola ditampilin supaya kita melekos dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita perlu tahu ayahnya Nabi bernama Abdullah dan ibunda Nabi Muhammad bernama As-Sayyidah Aminah binti mulai dah kagak tahu ceritanya ya. Binti Wahab. Kagak ngapa-ngapa. Enggak wajib, tapi ini harus kita tahu paling kagak sebagai umat yang pengen cinta kepada Rasulullah. Sayyidah Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah. Kalau ayahnya Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini Abdul Muttalib nama aslinya siapa? Syaibatul Hamd. Kalau kita dulu baca Maulid Barzanji ada tuh. Wasmuhu Syaibatul Hamd. Abdul Muttalib itu bukan nama asli. Nah, makanya saya pengen bawa ini Pak, kalau dibawa ini betul-betul sudah kelar-kelar nih. Saya pengen ceritain kakeknya Nabi, ayahnya Nabi, ibunya Nabi, sama pamannya Nabi, sama istri Nabi As-Sayyidah Khadijah. Mereka berperan penting mendukung dakwahnya Nabi Muhammad habis-habisan sehingga Islam sampai kampung Jati dan sekitarnya. Ya. Siapa kakeknya Nabi? Kita bahas kakeknya dulu dah. Kalau waktunya cukup kita bahas semua, kalau kagak nanti di tempat lain kita bahas. Kakeknya Nabi bernama Syaibatul Hamd. Syaibah artinya apa? Umbar. Hamd artinya apa? Pujian. Alhamdulillah. Itu kan pujian tuh ya. Syaibatul Hamd, umbar yang terpuji. Wow. Kenapa disebut begitu? Karena ini Syaibatul Hamd, kakeknya Nabi Muhammad. Ketika lahir ke alam dunia, namanya Syaibatul Hamd bin Hashim. Abdul Muttalib bin Hashim. Ya. Lahir itu udah keluar umbar, orang udah ada umbarnya, tapi umbarnya langsung nyala terang sehingga semua orang-orang yang lihat bidan-bidannya dan orang yang di sekeliling melihat kelahiran Syaibatul Hamd langsung takjub dan mengatakan segala puji bagi Allah, sehingga itu umbar disebut umbar puja, udah keluar cahaya Syaibatul Hamd, subhanallah. Kenapa namanya berubah jadi Abdul Muttalib? Soalnya orangnya botok banget, cakep, gede tinggi. Ya. Ntar gede tinggi. Ini Abdul Muttalib, nanti ayahnya Hashim meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, dia dipelihara oleh pamannya yang bernama Muttalib, nama pamannya. Nah, dari situ tuh namanya berubah. Dia punya paman namanya Muttalib. Muttalib ini punya warung di pasar. Punya lapak besar di pasar. Orang terhormat. Sehingga ketika ayahnya meninggal dunia, dititipin kepada pamannya Muttalib keponakannya, Syaibatul Hamd diajak, lu ikut gua. Ya, bapak lu udah kagak ada, bapak lu wasiat, lu ikut sama gua, ikut gua, jangan ke pasar. Orang-orang pasar belum pernah niat ini yang namanya Muttalib punya anak segede gitu, dikirain itu budak, budak bahasa Arabnya abid. Sepasar begitu melihat Muttalib bawa keponakan ini, kakeknya Nabi, semua ngomong ma ahsana wajhu wajh Abdul Muttalib. Wah, wow, Muttalib sekarang punya budak cakep amat. Cakep. Sepasar semuanya tercengang melihat ketampanan Abdul. Dari situ namain Abdul Muttalib. Tuh, budaknya Muttalib tuh. Bukan anaknya budak. Sampai akhirnya terkenal Abdul Muttalib. Akhirnya jadi sebutan. Kan sekarang orang begitu kadang-kadang. Gara-gara panggilan sekali jadi nama aslinya hilang kadang-kadang. Begitu gak? Ada orang namanya cakep. Misalnya namanya siapa? Ya. Ahlan wa sahlan, kita persilahkan dulu. Ya. Malam kita ngaji sejarah nih, kita ngaji sejarah ya, biar sekali-sekali kita ngerti. Ya. Sampai mana tadi? Sampai pasar. Ya. Pasar mana tadi? Saya beneran lupa mana ya. Oh paling ganteng, paling cakep, paling cakep. Sehingga satu pasar semua mengatakan nah sana wajah Abdul Muttalib. Nah perubahan nama kadang-kadang di Betawi terjadi. Ada orang namanya kadang-kadang Fakhruddin. Karena dari kecil suka mainin pengki bulu, ampe gede namanya pengki udah nama sendiri. Begitu kan kadang-kadang begitu tuh. Ya kadang-kadang ampe namanya ampe berubah jadi Pacul, ampe namanya jadi macam-macam. Makanya kalau kita lihat orang Betawi namanya kadang-kadang aneh-aneh, sebenarnya maksudnya bukan itu kadang-kadang. Ada kadang-kadang susah bin jelek. Ya. Nama aslinya bukan itu. Ya, cuma karena dia mungkin suka bagaimana-bagaimana, akhirnya orang aneh. Kita aja sekarang sering. Kadang-kadang orang nama aslinya gak ketahuan. Ya, ada preman namanya Tagor. Wah. Sekampung tahu dia Tagor udah gak ada. begitu ada temennya datang, temennya dari kecil tahu, ah di sini rumahnya Bang Romli, namanya Romli dah, kagak ada yang kenal sama terus namanya tak, Agor, sampai di nisannya disebut Agor Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad seperti itu. Angkanya besar dan dia menjadi pemegang kunci Ka'bah. Seluruh orang-orang yang pergi haji, dia yang jamu, dia yang ngasih makan, dia yang ngasih minum. Orang haji ini semuanya dia yang menjamu. Bahkan Abdul Muttalib ini kaya raya dan suka ngasih makan orang. Bahkan binatang-binatang dia yang ngasih makan sejazirah. Dia kadang-kadang nyempatin waktu ke gunung-gunung, burung dikasih makan sama dia. Hewan-hewan dikasih makan. Karoh, orang yang sangat dermawan ini, yang namanya Abdul. Oh panjang banget cerita kita. Panjang banget. Saya nggak mau cerita panjang-panjang ini. Ya, saya ada film judulnya Qamar Bani Hashim. Kayak film Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau ini Qamar Bani Hashim, cerita Rasulullah dari engkongnya, dari Abdul Muttalib. Ini Abdul Muttalib adalah manusia yang pertama kali menggali sumur zam-zam setelah terpendam bertahun-tahun. Tahu sumur zam-zam apa enggak? Kan luar zam-zam tuh di zaman Nabi Ismail ya. Nah, keluar tuh zam-zam terus sampai di zaman satu zaman ketutup tuh. Air zam-zam ketutup. Gara-gara apa? Gara-gara ada lelaki sama perempuan pemuda yang zina di Ka'bah. Dipampet sama Allah sumur zam-zam. Terus itu orang namanya Usaf sama Nailah dikutuk sama Allah jadi patung. Ini lelaki namanya Usaf, perempuannya namanya Nailah. Makanya hati-hati ngasih nama bocah ya. Hati-hati, mendingan datang sama Ustaz sama Habib Mati Yai. Saya ngeri ngasih nama bocah asal-asalan, artinya mana tahu. Hati-hati, ada orang kadang-kadang namanya doang cakep, artinya apa-apaan. Di Jakarta ada satu orang itu sekampung selalu sama nama dia karena cakep, namanya Sulahfa. Sulahfa, wah masya Allah cakep banget namanya Sulahfa. Kalau saya pertama dengar saya ketawa. Ngapain kita ketawa? Sulahfa itu bahasa Arab, kalau kita terjemahin ke bahasa Indonesia artinya penyu, pura-pura. Baru pada tahu lah. Nah makanya saya ngasih bocah nama itu ya. Usah Nailah. Ini karena dia makanya dia berzinahan. Zina di Ka'bah, Allah murka. Makanya maksiat di tempat suci dosanya berlipat-lipat. Ya enggak? Maksiat malam Jumat, maksiat bulan Ramadan, oh, hati-hati dikutuk jadi patung sama Allah. Nih bocah kemana kagak pulang, dikutuknya ditunggu misalnya. Nah, memang ya lagi bulan bulan kan bulan Ramadan pas pada lihat kuda. Dikutuk sama Allah perut. Ya enggak? Nah, loh, kalau Allah udah mau, berapa? Ya, kita banyak lihat kejadian-kejadian kayak begitu. Bahkan ada orang yang zina bener-bener nempel, nggak bisa pisah lagi. Terjadi di daerah Afrika tadi. Masuk YouTube. Di YouTube itu sampai malu-malu. Anaknya semuanya sampai pada malu. Zina, ya, zina, kagak bisa pisah. Udah nempel itu badan laki perempuan berdua-dua, nggak bisa pisah. Jadi makanya kalau di maksiat, ingat kekuasaan Allah. Fala ya'man min makrillah. Enggak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang sudah fasik di hati. Na'udzubillah min. Nah, akhirnya kebentuk tuh sumur zam-zam. Tahu-tahu Abdul Muthalib mimpi 3 kali berturut-turut. Bayangin. Mimpi sampai 3 kali suruh sama Allah dari sumur zam-zam. Baca buku sejarah sedunia, tanya siapa yang dari zam-zam? Abdul Muthalib. Kakeknya siapa tuh? Nabi Muhammad. Enggak mungkin bisa kayak begitu kalau bukan kakeknya Nabi Muhammad. Dapat kecepetan kemuliaannya sampai kakeknya dapat, nabinya belum lahir. Gali. Itu mimpi 3 kali. Pertama dijamin tuh mimpi. 2 kali dijamin. Nih kalau orang hebat begitu Pak, mimpi sekali entar dulu ngamen langsung iya. Ya kadang-kadang kan orang sekarang baru sekali mimpi udah main, wow, udah ketipu mana-mana. Udah ketipu, udah kayak wah ini gua dapat isyarat, gua dapat putus nih dari Allah. Padahal ya Allah siapa tahu tiap mimpi datang sama babah blorong apa nyeroki dulu tuh bilang bagaimana bilang putus. Padahal belum tentu. Sampai 3 kali akhirnya dia gali ke sumur zam-zam gempar sekota Mekah. Abdul Muthalib pula gua apa? Gua mau gali zam-zam. Jangan gila lu. Terserah lu. Udah 3 kali mimpi dapat isyarat, digali pertama ntar ada apa namanya pedang, ada anu, subhanallah kebukti. Singkat cerita keluar air zam-zam, subhanallah. Sekarang kita minum air zam-zam, berapa juta orang, berapa triliun yang minum air zam-zam? Jasa siapa tuh? Abdul Muthalib. Siapa itu? Kakeknya Nabi Muhammad. Nah, orang-orang yang anti maulid, kita belak-belakan aja nih. Itu sering bilang Abdul Muthalib kafir katanya. Lu jangan minum air zam-zam lu kalau lu ngomong gitu. Ya, siapa tuh yang gali sumur zam-zam? Abdul Muthalib. Singkat cerita, Abdul Muthalib punya anak laki-laki 10, diantaranya Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad. Paling ganteng dari semua anak-anak. Sehingga ada seorang perempuan Yahudi bilang, "Hei Abdullah, sini. Ada 100 ekor unta saya hadiahkan buat engkau kalau engkau mau tidur bersetubuh dengan saya." Kata Abdullah bin Abi Muthalib, "Amal haram fal mamatu duna." Saya lebih baik mati daripada berbuat dusta. Ditinggal sama Allah. Kata Tudukun, gua tahu itu orang di mukanya ada cahaya. Nabi akhir zaman ada di punggung dia. Sehingga mau ditawari 100 ekor unta. Sampai Allah takdirkan cahaya itu akan pindah ke rahim siapa? As-Sayyidah Aminah, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadilah pernikahan yang sangat luar biasa. Pernikahan yang sangat agung sehingga Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib dengan Sayyidatuna Aminah binti Wahab. Pak, saya potong. Mudah-mudahan kita ceritain bapak sama ibunya Nabi ini. Nabi ridho sama kita insyaallah. Amin. Ini Nabi tahu nih. Nabi tahu kita lagi ceritain orang tuanya. Kita lagi sebutin kehebatan-kehebatan orang tuanya. Proses bagaimana Rasulullah lahir, insya Allah Nabi ridho sama kita, amin. Akhirnya terjadi pernikahan yang sangat luar biasa. Suku Quraisy, orang bangsawan dengan orang bangsawan, orang terhormat dengan orang terhormat. Kata ulama sejarah, itu pacar pengantin belum hilang, ya. Baru 6 bulan pernikahan antara ayahannya Nabi dengan ibunda Nabi berlangsung. Akhirnya ayahanda Rasulullah pergi dalam sebuah perjalanan ke Madinah dan meninggal dunia. Sehingga ibunda Nabi mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika mengandung Rasulullah SAW, cahaya yang sangat memancar pindah kepada ibunda Nabi. Karena yang sedikit lagi akan keluar manusia yang tercinta di hadapan Allah di seluruh alam jagat raya. Terang muka ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aminah mengandung Rasulullah, dan di setiap kandung itu setiap bulan itu mimpi. Ntar mimpi Nabi ada. Yang kamu sedang kandung ini adalah seorang manusia terhormat tersuci. Fa idza wada'tihi fasammihi Muhammadan lituhmada rabbah. Ada jadi maulid bazani. Nanti kalau kamu lahir, ada suara juga, ada riwayat yang mengatakan suara ngomong kepada Sayyidah Aminah, "Wahai Aminah, yang kau sedang kandung di perut ini adalah innaki gad hamalti bi sayyidi hadhihi al-ummah," pimpinan manusia yang sedang kau kandung ini. "Fa idza wada'tihi," nanti kalau bocah lahir, "fasammihi Muhammad," kasih nama dia Muhammad. "Lituhmada 'ubbah," karena dia akan menjadi orang yang selalu terpuji. Yang namanya Rasul sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi ketika dikandung oleh ibunya kagak ngerasain sakit berat sama sekali kagak. Ya. "Wala ta'khudhu wala tashku syai'an wal apa di dalam maulid apa tuh simpul dua dikatakan. Aminah fa hamalathu bi ri'ayatillahi kama warada 'anha hamlan khafifa la tajidu lahu thiqala wala tashku minhu alaman wala ilaha." Enteng, kagak ada sakit, kagak ada apa. Sekarang Pak bayangin, kalau ada manusia yang lebih hebat daripada Sayyidah Aminah, kalau ada wanita yang lebih suci daripada ibunya Nabi, pasti wanita itu dipilih oleh Allah, perutnya dipilih oleh Allah untuk terjadi prosesnya pembentukan janin Nabi Muhammad SAW. Kira-kira beruntung gak nih Sayyidah Aminah? Allah pilih perutnya Aminah, wanita yang akan merasakan keamanan. Atau Aminah, wanita yang diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perutnya terjadi proses pembentukan janin Rasulullah, kekasih Allah, manusia yang pertama kali membuka pintu surga di perutnya ibu itu dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada ibu-ibu community nih, ya. Kan kagak ada ibu-ibu community. Komuniti ibu-ibu, misalnya ibu-ibu sedunia kumpul semua. Semua sedunia ada. Semua yang namanya emak-emak yang pernah punya anak kumpul. Main bangga-banggaan. Wah, datang ibunya presiden. "Anak saya jadi presiden 32 tahun di Indonesia." Oh, itulah anak saya. ada lagi nanti Bang Gano, anak saya dong, Nabi Sulaiman, ya tentaranya jin, tentaranya ini, angin, nurut sama dia. Yang paling hebat pasti ibunya Nabi Muhammad. Para ibu-ibu sekalian, anak Anda semua gak bakalan bisa masuk surga sebelum anak saya buka itu pintu surga. Ya salam. Siapa tuh? Rasulullah. Rasulullah. Kalau ada main bangga-bangga ibu-ibu tuh, oh ibunya Nabi Muhammad paling bangga. Anaknya jadi begitu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panjang lagi dan panjang lagi. Akhirnya lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi bidannya siapa? Bernama Ibu Syaffa. Syaffa ini adalah ibunya sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Termasuk sahabat konglomerat yang kaya raya. Yang nasibnya baik apa jadi pegang mana jadi duit. Ya, saking pintar bisnis dan ekonominya. Abdurrahman bin Auf. Ibunya yang menjadi bidan ketika proses persalinan Rasulullah berlangsung. Sehingga ibunya Syaffa ini meriwayatkan hadis ketika Rasulullah SAW lahir, itu ibunya sendiri ngomong, begitu lahir Rasulullah, saya melihat istana-istana di Syam, Damaskus kelihatan dari Mekah, saking terang atau cahaya manca, terang Rasulullah SAW. Ya, sehingga ibunya Nabi dan juga orang suka melihat cahaya. Ketika Nabi lahir, Allah hadirkan bidadari dari sorga. Allah hadirkan juga Sayyidah Asia dan Sayyidah Maryam. Ibunya Nabi Isa dihadirkan rohaninya oleh Allah. Dan dihadirkan Sayyidah Asia. Siapa Asia? Ibu Asia siapa kira-kira? Ibu Asia? Oh iya, saya kira ini orang Sina juga. Ibu Asia ada juga banyak ya? Memang banyak. Istrinya Fir'aun. Oh, apal banget ibu-ibu. Istrinya Fir'aun. Tapi dia beriman kepada Nabi Musa. Nabi Musa dan dia nanti akan menjadi istri Rasulullah di surga. Ibunya Nabi Isa, Sayyidah Maryam juga bakal jadi istri Rasulullah di surga. Menghadiri proses kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu lahir Nabi Muhammad, matanya udah kayak pakai sifat mata. Ari-arinya terputus dan Rasulullah sudah dalam keadaan dehidrasi. Sehingga ketika lahir Rasulullah sallallahu langsung sujud dan mengangkat kepala ke atas sambil ngomong-ngomong subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sehingga ini mengejutkan ibunya. Kata ibunya, berapa lama kemudian, setelah berapa saat kemudian ibunya bilang kepada kakeknya Abdul Muthalib, wahai Abdul Harith, wahai mertua saya, wahai ayahnya Harith, ulidalah kamu telah lahir cucu engkau, tapi ini rada aneh. Begitu dia, apa yang aneh, segini cakepnya, luar biasa, sempurnanya. Dia lahir dalam keadaan sujud, kemudian mengangkat kepala. Dia bertasbih kepada Allah. Bertasbih kepada Allah. Kata Abdul Muthalib, jangan heran. Ini anak kelak akan menjadi tokoh besar. Ada riwayat, ibunya Nabi yang namain. Ada riwayat juga, Abdul Muthalib pun langsung namain. Basamihi Muhammad. Samaituhu Muhammad. Ini cucu saya namain Muhammad. Orang-orang semekah pada heran, wah Abdul Muthalib lu apa jadi aneh begini lagu lu? Bid'ah itu bid'ah. Kagak ada dari dulu orang nama Muhammad itu. Ngapa lu lagu-lagu begini lu? Itu Muhammad nama baru itu. Kenapa lu namain cucu lu Muhammad? Fa inni arju an yahmadahu ahlul ard. Kata Sayyidah Muthalib. Saya berharap-harap ini bocah nanti dipuji sama seluruh manusia di permukaan bumi. Saya berharap cucu saya dipuji sama seluruh manusia di muka bumi ini. Dan itu menjadi tanda-tanda orang beruntung. Sehingga gedelah Rasulullah SAW. Terakhir saya mau cerita proses Abraha. Kenapa pernah dengar Abraha? Bukan Abraha Samad ya, itu ketua KPK. Ini Abraha Al-Ashram. Siapa Abraha Al-Ashram? Pasukan gajah yang mimpin. Namanya Abraha Al-Ashram. Terjadi peristiwa Ka'bah mau diserang sama Abraha, itu tepatnya 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 50 hari sebelum Rasulullah lahir, Ka'bah mau diserang sama Abraha Al-Ashram. Ashram itu bahasa Arab. Kalau kita terjemahin ke bahasa Indonesia artinya swing. Al-Ashram. Emang Abraha swing. Ini Abraha orangnya selon ya. Dia pendek, kuntet, rambutnya keribu, hitam, swing. Dia komandan perang, enggak ada takut sama orang. Siapa aja ditantangin dia. Itu dia maaf. Itu dia swing begitu karena dia berantem sama-sama komandan. Saking berebutan pasukan berantem. Musuhnya pakai apa namanya pakai pecut, kena pisang ke bibirnya, kebelah. Tapi kalah, akhirnya dia sehingga dia memimpin pasukan. Sehingga dia memiliki kekuasaan sampai ke negeri Yaman, sampai kemana-mana. Abraham. Agamanya Nasrani. Nah dia enek nih ngeliat orang paling dekat Ka'bahmu. Apa-apaan sama Ka'bah? Gua enek ngeliatnya. Gua bakalan bikin gereja. Gua bakalan bikin tempat ibadah buat nyaingin Ka'bah. Gua bakal bikin orang semuanya mengos ke tempat gua dan ninggalin Ka'bah. Kata dia tadi. Akhirnya dia bikin. Oh megah banget. Duitnya banyak, yang enak. Pakai APBN itu, anggaran perbelanjaan negara apa coba. Pakai gituan. Ya. Dibikin sama dia. Bangsa duit dari Homer dari apa baik. Jadi itu tempat gede. Rupanya ada orang Mekah yang agak nerima. Kedengeran katanya Abroha lagi pengen bikin bangunan buat nyaingin Ka'bah supaya Ka'bah sepi dan orang semuanya lari ke sono. Ada satu orang yang rada-rada selengehan dikit ya, nggak tahu di kitab sejarah juga saya lupa namanya siapa, selengehan dah orang mana tahu gitu. Disamperin sama dia. Ini orang datang malam-malam ke gerejanya si Abroha. Mama, dia buang air. Dia buang air. Sebagai bentuk penghina. Soalnya dia tahu ini Ka'bah, dia mau plengosin, dia mau ini. Wah, begitu pagi-pagi Abroha kaget bukan main karena ngelihat ada emas di dalam gerejanya. Ini kerjaan siapa nih? Ada Puan, salah satu bangsa Quraisy, emang orang Ka'bah pisan. Wah, makin jadi udah. Emang itu kita lagi musrah. Udah bikin, bikin dia pasukan. Gajah-gajah dikumpulin. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang tank, ya. Dulu karena enggak ada tank, jadi pakai gajah. Akhirnya dikumpulin tuh gajah. Pasukan gajah dia kumpulin. Aduh, gajah yang paling gede. Gajahnya dinamain sama dia. Namanya Mahmud tuh gajah. Nah, ntar dulu jangan sedih dulu nih. Ini gajah yang namanya Mahmud nanti begitu dari depan Ka'bah disuruh-suruh duduk, kagak mau deprok tuh gajah. Enggak mau dia tahu di situ bakal lahir Nabi termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gajah aja tahu. Dan itu tempat Allah, itu adalah Baitullah, bukan tempat Allah. Itu adalah Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Akhirnya Abraham mengumpulkan sekutu-sekutu. Dia mengirim delegasi ke Rusia, Inggris, Uni Soviet lewat PBB. Ya, kalau zaman sekarang. Gimana lo? Raja Afrika, lo mau nyerang ini Ka'bah bareng sama gua? Kagak mau? Bunuh, mati. Raja Anu, lo mau kerahin pasukan lo gak buat bantu gua nyerang Ka'bah no? Kagak mau? Bunuh. Begitu tuh Abraham. Akhirnya dia jalan sampai dekat dengan Mekah dan dia bikin kemah, dia transit di situ. Sehingga sebelum peristiwa itu Ka'bah diserang, ini mereka melakukan penjarahan. Harta orang-orang Mekah diambil-ambil ini sama rombongan Abroha. Sehingga Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, 200 ontaknya dibawa sama rombongan Abroha. 200 ontak apa? Kalau 115 juta tidak, 3 miliar hilang. Akhirnya Abdul Muthalib datang tempat perkemahan si Abroha. Raja, kamu ada gak? Kata Abdul Muthalib. Ada, sebentar. Raja. Tuan Raja, ada yang mau ketemu. Siapa kamu? Katanya. Saya ahli tanah haram. Ya, ada yang ngasih tahu ini pembesarnya orang Quraisy yang megang kunci Ka'bah. Dia ini presidennya kalau kita, tapi bukan presiden. Dia yang disegani Ka'bah. Akhirnya kata Abraham, suruh masuk. Begitu masuk Abdul Muthalib. Pertemuan pertama kali antara Abdul Muthalib dengan Abraham. Ini Abraham juga ikut tangan. Ini orang gede, tinggi, cakep, ganteng, putih bersih. Abdul Muthalib berwibawa, karismatik yang luar biasa. Sehingga ketika datang Abroha ini, kata orang-orang dekatnya nih, ya, kata orang-orang dekatnya, kata juru bicaranya nih, biasanya Abroha mau raja mana kayak datang nemuin dia, disuruh duduk di bawah, duduk di bawah, dia di atas. Nggak ada yang mulia di depan dia, siapapun di bawah, dia di atas. Dia punya singgasana khusus. Tapi begitu Abdul Muthalib datang, ini Abroha lupa diri. Saking besarnya wibawa Abdul Muthalib, silahkan duduk dan Abroha ikut duduk di bawah. Luar biasa. Siapa dia? Ini pembuka Quraisy. Jadi ada penerjemahnya bahasanya lain, ya. Bahasanya bukan bahasa Arab, Abroha. Sampai nama dia, ngomong apa? Tuan Abdul Muthalib, apa yang ingin kau sampaikan kepada Tuan Raja? Saya pengen ambil onta saya yang 200 ekor. Entah sedor seekor dijarah sama anak buah kamu, balikin. Abroha langsung khawatir kita ngakak tadi. Ya, orang sehebat lo. Gua udah kagum-kagum ngeliat ente. Saya kira kan mau melarang saya jangan nyerang Ka'bah. Maksudnya cuma mau ngurusin otak doang. Nggak sesuai sama karismatik Anda. Nah, saya kira mau melarang saya. Di situ Abdul Muttalib menjawab. Ana Rabbul Ibil. Wali hadal bayit Rabbul Sayyafni. Ana Rabbul Ibil. Wali hadal bayit Rabbul Sayyafni. Tuan Raja, kata Abdul Muttalib. Dia yang punya otak. Kalau Ka'bah ada yang punya, bukan dia. Ada yang punya Tuhan. Ntar Anda urusannya sama Tuhan. Anda urusannya sama Tuhan. Urus aja sendiri udah. Saya yang punya otak. Jadi saya ngurusin otak saya. Kalau urusan Ka'bah ada yang punya, bukan saya. Saya cuma pengabdi. Saya cuma pembantu. Ada yang punya Tuhan. Dan Tuhan itu akan menjaganya. Anda silahkan berurusan sama Tuhan. Kaget. Abu Hadi itu. Jawabannya bikin deg-degan juga dikit. Boleh juga jawabannya. Balikin otaknya, Abdul Muttalib ajak orang pergi. Diserang ke Ka'bah, itu gajah udah pada duduk, agak mau dibetot-betot akhirnya jalan juga. Dan diserang lawan dengan burung-burung, ambil terombongan-terombongan. Sehingga diselamatkan oleh Allah. Itu 50 hari lagi mau lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib, oh masih banyak cerita Abdul Muttalib. Saya ada satu cerita sampai bisa netes air mata kita. Betapa Abdul Muttalib cinta banget sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dan insyaallah kayaknya cintanya Abdul Muttalib lebih besar daripada cinta kita buat Rasulullah. Kalau diukur-ukur nih, cintanya Abdul Muttalib sama Nabi, cucunya, daripada cinta kita sama Nabi, belum tentu gedean cinta kita. Jangan sampai kita ngata-ngatain Abdul Muttalib. Dan Rasulullah pun dalam Sahih Bukhari bangga kepada kakeknya. Anak bin Abdul Muttalib. Kata Rasulullah, saya nih, saya cucunya Abdul Muttalib. Nah Abdul Muttalib tolong saya bangga sama dia. Enggak mungkin dia ahli neraka. Kalau orang udah dibanggain sama Nabi, udah pasti ahli sholat. Karena kita haram, bangga sama ahli maksiat, haram. Bangga sama orang musyrik, bangga sama orang kafir, hukumnya haram. Dan Nabi kalau udah bangga sama satu orang, bisa dipastikan itu orang-orang mu'min, dan dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Insyaallah ayah Nabi, ibu Nabi, Sayyidah Khadijah, paman Nabi Abu Thalib dan yang lain-lainnya kita bawain di lain kesempatan. Kalau saya kagak lupa, mudah-mudahan Allah tanamkan rasa cinta di hati kita kepada Allah dan Rasulnya, yang lebih besar lagi kepada orang-orang yang sekeliling Rasulullah SAW, yang membantu dakwah Nabi Muhammad, yang mana kita sekarang cuma bisa ngerasain nikmatnya jasa beliau-beliau semua. Semoga mereka semua dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga keluarga kita, anak bini kita, orang tua, guru-guru kita, tetangga kita, orang-orang yang ada hubungan baik sama kita, orang-orang yang hidup di lingkungan kita, diberi keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kepemeliharaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum terbuka hatinya, mudah-mudahan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum cinta kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan dia bertanamkan rasa cinta oleh Allah dalam hatinya. Dan yang masih ikut-ikutan orang kafir, mudah-mudahan dirubah hatinya sehingga benci kepada orang-orang kafir dan cinta kepada orang-orang mu'min. Dan mudah-mudahan kita yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya utang mudah-mudahan diberi kemudahan untuk melunasi utang itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesulitan hidup kita, himpitan hidup kita, masalah-masalah hidup yang kita rasain, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bijahin Nabi wa alih wal Bukhari wa rijali wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم الذي يهدي لنا ونعمل نستعين صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Sebelum saya tutup, ada saya pengen undang, saya ada ngasong-ngasong undang aja kebaikan, karena iklan aja di TV kagak capek-capek tuh ya. Coca-Cola iklannya kagak kelar-kelar tuh, padahal dilaku tetap, mau laku mau gak laku dia pasang iklan tuh. Kalau maksiat aja diiklanin, pelacur aja pasang iklan, karena di koran dukun pada pasang iklan. Pasang iklan, tapi kita iklannya bukan di koran, bukan di baleo, agak pakai gitu-gituan. Saya ngajak semua orang-orang yang di sekitar kita Masjid Salim, di rumah saya ini orang sini pak, mungkin ada yang baru tahu kan ya, baru tahu kali ini ya, saya orang sini, ya tetangga kita ini, yang namanya tetangga itu masih 40 rumah, itu tetangga namanya. Saya tinggal di Joji Mulia, mungkin ada sebagian yang udah tahu, ada sebagian yang belum tahu. Di rumah saya setiap hari Ahad, gak ada asar, ada pengajian. Sebulan sekali, setiap akhir bulan, ada pengajian kita baca burdah, puji-pujian kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat para jamaah yang mungkin badan sehat, terus juga masih hidup ya, terus gak ada halangan. Kalau meninggal, gak ada paham, gak datang, gak bisa, undang meninggal. Karena kita bawa arwahnya. Kemudian yang kedua, saya nggak bisa ikut acara sampai akhir ya, karena saya malam ini juga ada acara. Guru saya dari Cirebon datang. Ada dua orang guru saya dalam satu acara. Di yang satu dari Jawa Timur, Probolinggo, yang satu dari Cirebon, Habib Mingdan Bangalun, dari Probolinggo, Habib Husin di Kagir. Sekarang di Kampung Uba. Ya, makanya saya juga semoga ini acara bisa cepat, saya mau langsung ke sana. Ya, karena saya harus setor muka sama guru saya, cium tangan, segala macam, minta doa dan lain sebagainya. Jadi saya ikut, nggak bisa ikut sampai akhir, dan saya langsung permisi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, saya mohon dimohon ke tempat yang sebesar-besarnya. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir. Demikianlah mauidzatul hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita Al Habib Muhammad bin Ali Al Haddad, dan kita ucapkan selamat jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian banyak yang telah disampaikan oleh guru kita, yaitu terutama mengenai tentang betapa kita harus mengenal pribadi Rasulullah, akhlak Rasulullah, dan kita ditekankan untuk selalu cinta kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikianlah acara demi acara telah kita lalui bersama, dari pembukaan hingga mauidzatul hasanah yang tadi telah kita